Firdausi berdua memadu asmara, berpisah tak mungkin terjadi karena bersumpah setia. Ketika mata bertentangan, hasratku gembira merayu. Ketika wajah terpandangan, tandanya asmara berpadu. Sungguh indah taman ini, harum kasih bak bayi duri. Dua jiwa satu hati, pujaanku. Oh kanda, berjumpa di taman Firdausi, berdua memadu asmara. Berpisah tak mungkin terjadi karena bersumpah setia. Karena bersumpah setia.